konco dodolanan gelar poso ing plataran ojo tansah mikirake susah pisan-pisan kudu dukungan tetembangan lagu Jawa bertambah hati nelongso pisan-pisan kutu